Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yamiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita kembali berkumpul di majelis ini untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durratul Bahiyyah ala mutammimatil ajurumiyah. Taib, sebelum kita mulai, kita murajaah terlebih dahulu. Taib, endak ya Mas Fatur. Siapa penulis kitab al-mutammimah al-ajurumiyah? Imam Aswan Haji. Mutammimah. Aswan Haji itu penulis al-ajurumiyah ya, akhi. Kemudian apa kita katakan kalau Al-Khattab. Al-Hattab ya. Al-Hattab ya. Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Ar-Ru'aini. Baik, adapun Al-Ajurumiyah, siapa penulisnya ya Abdurrahman? Siapa nama lengkapnya? Nah, gimana antum? Ayo murojaah dong. Kita tanya siapa? Udah belajar jurumiyah? Udah. Siapa penulisnya? Ya kalau bagus lah, kalau masih ada apa? Masih jawab Aswan Haji, masih nyambung. Ya, Abu Abdillah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud Aswan Haji. Baik. Kemarin kita sebutkan Mabadi al-Ulum. Ah, ada berapa Mabadi al-Ulum? Ya Itham, 10, bisa menyebutkan? Taib, ismu. Rasmu. Terus maudhu. Maudhu. Wadi. Wadi 4. Syaraf. Syaraf 5. Samrah. Samrah. Samarah 6. Syaraf 7. Nisbah. Nisbah 8. Istimdad 9. Hukmu lebih 1 masail. Sama masail kurang 1. Kalau itu hafalkan syairnya selesai. Inna mabadi'u kulli fannin asyarah. Al-haddu wal mawdu'u thumma thamarah. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u. Wasmul istimdadu hukmu syari'u. Masailu wal ba'du bil ba'di iktafa. Man wa man daral jami'a haza syarafa. Taib. Nadkhul fi al-matan. اقرأ يا مس فاتور. قال الحطاب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه مقدمة في علم العربية متممة لمسائل لمسائل الأجرمية تكون واسطة بينها وبين غيرها من المطولات نفع الله تعالى بها كما نفع بأصلها في الحياة وبعد الممات إنه قريب مجيب الدعوات. Baik. Ah, yakfi. Tabligh alhamdulillah rabbil alamin. Pertama beliau memulai dengan basmalah kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjelaskan tentang tema kitab beliau. Ya, ini adalah pendahuluan yang sangat baik ketika orang masuk ke dalam suatu buku, dia diberi gambaran terlebih dahulu tentang apa yang ada di dalam buku tersebut. Istamir ya Mas Fatur. Qala Abdullah ibtada al-musannif rahimahullah bi Abu Abdullah. Qala Abu Abdullah ibtada al-musannif rahimahullah bil basmalati kasya'ani kathirun kasya'ni kasya'ni kasya'ni kathirun minal sya'ni kathirin minal musannif minal musannifina iktada'a bi kitabillahi al-azizi حيث أنزل البسملة في ابتداء كل سورة وعملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبتدئ بها في رسالة في رسائله إلى الملوك وغيرهم يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى كما هو مشهور في صحيحين وغيرهما. Baik. Kata beliau, ibtada al-musannif bil basmalah ka sya'ni katsirin minal musannifin. Beliau memulai risalah beliau ini dengan basmalah. Ya. Basmalah bukan bismillah ya. Basmalah itu artinya ucapan seseorang bismillahirrahmanirrahim. Kalau bismillah cuma bismillah. Ya, sehingga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya gulam samillah di sana, samillah di sini, apakah seseorang ketika makan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau mengucapkan Bismillah saja? Aljawab, mengucapkan Bismillah saja. Ya, tapi kalau disebutkan ikra basmalah, maknanya basmalah di sini adalah ucapan lengkap Bismillahirrahmanirrahim. Ya, basmalah itu untuk merujuk pada Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada hauqalah. Hauqalah adalah ucapan la haula wala quwata illa billah. Di sana ada al-istirja, yaitu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di sini beliau memulai risalahnya dengan basmalah. Kasya'ni katsirin minal musannifin. Seperti yang dilakukan oleh banyak dari para penulis. Ya, ittida'an bi kitabillahil aziz, untuk mengikuti kitabullah al aziz, haitsu anzalal basmalah fi ibtida'i kulli suratin. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan basmalah pada permulaan setiap surah. Kecuali surat apa? Nah, Mas Fatur. Suratul Bara'ah. Surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Fauzan, kenapa surat Al-Bara'ah tidak dimulai dengan basmalah? Atau sebelumnya ada yang mau jawab, Abdul Rahman? Kenapa Al-Bara'ah tidak dimulai dengan basmalah? Surat dengan surat Al-Anfal. Ya, ya, ini pendapat yang pertama, bahwa At-Taubah masih melanjutkan surat Al-Anfal sehingga dia tidak dipisahkan dengan basmalah. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Bara'ah atau surat At-Taubah merupakan pengumuman perang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga perang, yang namanya perang, bersimbah darah, bertumpah darah, matinya banyak orang, sehingga tidak layak kemudian dimulai dengan penyebutan sifat rahmah. Ya. Tidak layak dimulai dengan sifat rahmah. Sehingga ayat-ayat Al-Quran dimulai dengan basmalah. Para ulama berbeda pendapat tentang surat Al-Fatihah. Apakah basmalah pada surat Al-Fatihah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah? Atau sama seperti yang lainnya? Ya, ayat mustaqillah. Ayat yang terpisah, tapi mendahului sebuah surat. Yang berbeda lagi tentang basmalah ini adalah basmalah pada Al-Fatihah. Ya, dan perbedaannya ma'ruf ya, sehingga menyebabkan bacaan basmalah itu disir atau dijahar ketika sholat. Ya. Tapi yang lebih kuat dalam permasalahan ini bahwa basmalah sama seperti basmalah pada Al-Fatihah sama dengan basmalah pada surat-surat lainnya. Dia adalah ayatun mustaqillah, adalah ayat yang terpisah. Ya, karena dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW meriwayatkan dari Rabbuna Azza wa Jal, inni qasamtu shalah baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku membagi salat antara diriku dengan hambaku dan bagi hambaku apa yang mereka minta. Kemudian kata Allah, idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau hambaku mengatakan ya alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Lihat di sini dalam hadis Abu Hurairah ini, hadis qudsi, Allah tidak memulai dengan apa basmalah, tapi dengan alhamdulillah. Ya, demikian juga yang diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau sholat di belakang Nabi alaihi salatu wasalam, kemudian sholat di belakang Abu Bakar dan Umar, mereka memulai sholatnya dengan alhamdulillah, menunjukkan bahwa yang lebih kuat basmalah itu bukanlah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, tapi sama seperti surat-surat yang lainnya, bahwa basmalah adalah ayat mustaqillah. Ya. Sehingga kalau dikatakan haitsu anzalal basmalah fi ibtida'i kulli surah, ya, ini juga mencakup Al-Fatihah. Jadi dia ayatun mustaqillah, ayat yang terpisah. Qala wa amalan bi sunnati an-nabi sallallahu alaihi wasallam haitsu kana yabtadi'u biha fi rasailihi ila al-muluk wa ghairihim yad'uhum ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan juga mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasalam, di mana beliau memulai surat-surat beliau kepada para raja dan yang selainnya ketika mengajak mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, sebagaimana yang masyhur dalam as-sahihain dan yang selain keduanya. Ya, seperti apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis surat kepada Hiraqla. Disebutkan dalam risalah tersebut, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Hiraqla Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius pembesar Romawi. Lihat dalam risalah tersebut, beliau memulai dengan apa? Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dalam Suhul Hudaibiyah ketika membuat perjanjian, ya, dengan kaum musyrikin Quraisy, ya, beliau berkehendak dalam memulai perjanjian tersebut, memulainya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan tetapi hal tersebut diingkari oleh orang-orang Quraisy sehingga diganti dengan Bismikallahumma. Baik. Dan boleh juga ditambahkan di sini, selain mengikuti Al-Quran, demikian juga sunnah Rasulullah SAW, juga mengikuti sunnah Nabi-Nabi terdahulu. Nabi-Nabi terdahulu juga memulai risalah mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya adalah kisah tentang penulisan surat Sulaiman kepada Ratu Saba. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat apa ini? An-Nahl kalau tidak salah. An-Naml, dalam surat An-Naml kalau tidak salah. Ya. Sesungguhnya ini berasal dari Sulaiman dan di dalamnya ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atau dia dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga memulai sebuah risalah dengan basmalah, ya, ini adalah satu perkara yang sangat baik, sangat dianjurkan. Apalagi di dalamnya terkandung makna al-isti'anah. Ketika seseorang memulai pekerjaannya dengan bismillah, artinya dia meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk sebuah pekerjaan mulia, dia menulis sebuah kitab yang kita harapkan dengan kitab tersebut menjadi amal jariah bagi kita. Ya, orang mempelajari ilmu tersebut bermanfaat, kita dapat pahala. Amal yang sangat mulia. Maka sangat layak sekali apabila kita memulai penulisan sebuah risalah ilmiah dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Taib Abdurrahman, ikhra. Wal jar wal majrur. wajar wal majruru fi basmalati muta'alliqun bi mahdhufin ittifaqan qaddaruhu basiriyuna al-basriyuna basriyuna isman qasqasan aw amman ay ta'lifi aw ibtida'i wa qaddarahu kufi kufiyuna fitlan qasan aw amman ay tu'allifu alifu aw abtada'a abtadi'u abtadi'u wal arjihu wal arjahu arjahu kaunuhu fitlan qasan mu'akharan khasan khasan mu'akharan khasan mu'akharan amma kaunuhu fitlan. Baik, takfi sampai di situ. Baik, dalam basmalah ada jar wal majrur. Ya, suatu hal yang disepakati oleh para ahli nahwu bahwa jar dan majrur itu harus punya apa? Muta'allak. Dia muta'allak dengan apa? Berkaitan dengan apa? Ya. Misalnya dhahabtu ila suqi. Ila suqi itu jar dan majrur. Muta'alaknya dengan fi'il zahaba. Zahabtu. Dengan fi'il zahabtu. Ya, ada keterkaitannya. Dia tidak bisa lepas begitu saja. Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim. Nah ini muta'alaknya dengan mana? Dengan apa? Maka dikatakan oleh para ulama. Jarul majrul bil bas, fi'il basmalah muta'alakun bimahdufin. Dengan sesuatu yang dihapuskan. Ya, karena kalau kita bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan apa deh? Ya, jarul majrul. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berkaitan dengan apa? Tidak ada kejelasan. Maka dikatakan oleh para ulama, dia muta'alak bimahzuf. Ya ittifaqan. Secara ittifaq. Ya mutafaq alaih. Artinya disepakati oleh para ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Ya. Sebagaimana dalam permasalahan fikih, permasalahan nahwu juga punya mazhab. Ya kalau fikih ada mazhab Abu Hanifah, Malik, kemudian Syafi'i, dan Imam Ahmad, maka di dalam permasalahan Nahwu, hanya ada dua madhab. Ya, ini madhab Al-Basriyun dan madhab Al-Kufiyun. Madhab Al-Basriyun dengan madhab Al-Kufiyun. Kalau Syekhuna Ustadz Agus menambah satu madhab lagi. Mazhab al-muhaqqiqun. Mazhab al-muhaqqiqun. Kalau dalam ilmu mazhab fikih ini orang-orang tanpa mazhab. Ya. Ulama-ulama yang anti mazhab. Nah, kalau dalam ilmu nahwu ada al-basriyun, ada al-kufiyun. Ya. Kata beliau qaddarahu al-basriyuna isman khosan aw aman. Ya. Kata ulama Basrah bahwa yang dihapus di sini adalah isim, baik itu yang umum maupun yang khusus, baik itu yang khusus maupun yang umum. Ya, artinya sebelum Bismillah itu ada kalimah yang dihapus, ya. Atau setelahnya, bisa sebelumnya, bisa setelahnya. Misalnya, yang kalau menurut Basriyun yang dihapus itu adalah isim. Maka bagaimana takdirnya? Bismillahirrahmanirrahim ta'lifi. Ya. Tulisanku dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tulisanku ini dengan bismillah, dengan nama Allah. Artinya tulisanku ini dengan nama Allah. Atau umum, ibtada'i, permulaan pekerjaanku ini dengan nama Allah. Ini menurut apa? Al-Basriyun. Jadi takdirnya, Bismillahirrahmanirrahim ta'lifi atau bismillahirrahmanirrahim ibtidai. Ini kalau diakhirkan atau kalau dikedepankan ya ta'lifi bismillahirrahmanirrahim ibtidai bismillahirrahmanirrahim. Paham tuh? Ya, jadi ada isim yang dihapus. Baik itu mau taruh di depan atau di belakang. Berbeda dengan Al-Kufiyun. Kalau Al-Kufiyun mengatakan bahwa yang dihapus itu bukan isim tapi fi'il. Wa qaddarahu al-kufiyun fi'lan khasan aw aman. maka kufiyun mentakdirnya sebagai fi'il, baik itu fi'il yang khusus maupun fi'il yang umum. Ai u'allifu au ibtada'u. Kalau khusus ya fi'ilnya, maka menggunakan apa? U'allifu. Saya menulis. Saya menulis dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atau secara umum, abtadi'u. Saya memulai ya pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari kedua pendapat ini, demikian juga dari sisi umum dan khususnya, mana yang lebih kuat? Kata beliau, wal arjahu kaunuhu fi'lan khasan mu'akhoran. Nah, berarti beliau mengambil pendapat siapa? Al-Kufiyun. Yang lebih rajih adalah pendapat Al-Kufiyun, bahwa takdirnya itu fi'il. Kemudian bukan hanya fi'il saja, khasan. Bukan abtadi'u, tapi u'allifu. Ya, karena ini pekerjaannya khusus menulis, maka diambil pekerjaan khusus tersebut. Kemudian mu'akhoran. Nanti beliau akan sebabkan kenapa yang lebih kuat itu di bagian akhir. Jadi kalau bismillahirrahmanirrahim, takdirnya itu bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Penyayang, aku menulis. Jadi takdir bismillahirrahmanirrahim di sini adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim u'allifu. Ya. Sekarang beliau akan jelaskan. Ikra ya idham. Amma kaunuhu fi'lan fal'amroini. Fali'amroini. Fali'amroini. Ahaduhuma anal asla fil amali lil af'ali. Wasani kasiratun. Kasrotu. Tasrihi bihi kakauluhu ta'ala. Kakaulihi ta'ala ikra bismi rabbika ladhi khalaq. Wahadisu bismika Rabbi wadaktu janbi wa nahuhuma wa amma kawnuhu khasan fal anna kula mubtadi'u bil basmalati kula mubtadi'in bil basmalati fi amri yudmaru ma ja'alal bas malata maju ilal basmalatu mubtadi'un lahu mubtadi'un lahu fal mubtadi'u fil akli idha qala bismillahi yanwi akulu wa fi syurbi ashrabu wa fi ta'lifi u'allifu wa halumma jarran wa amma qawluhu muta'akhiran fali umuri minha al-ihtimamu bismihi ta'ala wa minha ifadatul al-hasri li anna taqdimal ma'muli yufidu al-hasra. Fa idza qulta bismillahi aktubu kana bi manzilati la aktubu illa bismillahi wa ghairu dzalika. Baik, akif. Baik, kata beliau, sekarang beliau akan jelaskan. Oke, pendapat yang paling kuat menurut beliau ya bahwa yang ditakdir itu adalah fi'il khas muakhar. Fi'il khusus yang diakhirkan. Baik, sekarang beliau akan jelaskan. Wa amma kaunuhu fi'lan fali amroin. Kenapa kita katakan bahwa dia fi'il? Yang dihapus itu fi'il, bukan isim. Sebagaimana pendapatnya Al-Basriyun. Ya. Sebabnya, kenapa kita pilih fi'il? Ahaduhuma annal asla fil amali lil af'al. Ini kan beliau ingin memulai suatu amalan. Maka suatu amalan itu, ya hukum asalnya, amalan itu kembali kepada isim apa kepada fi'il? Kepada fi'il. Karena perbuatan ya. Apa definisi fi'il? Madalla ala hadatsin. Ya, menunjukkan pada suatu peristiwa, suatu amalan. Ini alasan pertama. Mengapa yang kita takdir itu adalah fi'il. Alasan yang kedua kata beliau, kasratu tasrih bihi. Karena kebanyakannya itu yang memang dia menggunakan fi'il. Seperti firman Allah, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Perhatikan di sini, jar majrur ya bism bism itu apa dikaitkan dengan fiil, yaitu fiil iqra, ya perintah Allah Subhanahu wa taala bacalah ya. Sehingga apa keterkaitan jar majrur dengan fiil itu lebih banyak. Contohnya lagi hadis Nabi alaihi salatu wasalam ya dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, beliau mengatakan bismika rabbi wada'tu janbi, dengan namamu wahai Rabbku aku letakkan letakkan tubuhku. Nah di sini apa wada'tu ini fiil ya, jadi ta'alluq isim ta'alluq bism bi ismi itu lebih banyak penggunaannya dengan apa dengan fiil. Ini yang menjadi alasan mengapa kita takdirkan fiil, tidak kita takdirkan isim sebagaimana pendapatnya Al-Basriyun. Qala amma kaunuhu khasan falianna kulla mubtada'in bil basmalah fi amrin yutmaru ma ja'ala al basmalah mubtadi'an lahu. Ya. Adapun kita katakan khas ya, karena setiap orang yang memulai dengan basmalah dalam suatu perkara ya, dia yutmaru ma ju'ilal basmalah mabda'un lahu. Dia menyembunyikan apa bismillah apa yang bismillah itu. Enggak, bukan yutmar di sini maksudnya menyembunyikan. Taib. Falianna kulla mubtadi'in bil basmalah fi amrin yutmar ma ju'ilal basmalah ya mabda'un lahu. Au mabda'an lahu. Sebentar, gimana terjemahannya? Mana ya Abdurrahman? Fa li'anna kulla mubtadi'in bil basmalah fi amrin, karena sesungguhnya setiap orang yang memulai dengan basmalah dalam suatu perkara yadmaru baik. Karena setiap orang yang memulai dengan basmalah, dia menyembunyikan untuk apa basmalah tersebut diucapkan. Fal mubtadi'u fil akl idza qala bismillah yanwi akulu. Maka seorang yang memulai ketika makan dia mengucapkan bismillah ya. Dia meniatkan untuk melakukan apa? Makan. Aku meniatkan apa? Dia meniatkan untuk apa? Akulu. Aku akan makan. Ketika dia minum, ashrabu. Saya akan minum. Kemudian dalam menulis, ya, u'allifu. Aku akan menulis. Dan teruskan, ya. Dan teruskan contohnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa tidaklah seseorang itu melakukan suatu amalan, melainkan dia ingin melakukan suatu amalan yang khusus. Sehingga lebih tepat kalau kita, ya, katakan bahwa menunjukkan fi'il yang khos, bukan yang am. Yang am itu saya mulai. Dengan nama Allah saya mulai. Ya, ada punya khas disebutkan perbuatannya. Tepat di sini karena tidaklah seseorang itu memulai sesuatu melainkan dia meniatkan untuk melakukannya terlebih dahulu, maka lebih tepat apabila ditakdir khas dengan fi'il khas, bukan dengan fi'il am ya, yaitu abtadi'u, saya memulai. Tapi dengan apa? Akulu au ashrabu au alifu. Ya, dalam kaitan dengan apa yang dilakukan oleh beliau berarti apa? Uallifu, ya. Dengan nama Allah saya menulis. Amma kaunuhu mutaakhiran. Dan kenapa kita takdir mutaakhiran? Kenapa kita letakkan fiilnya itu di bagian akhir? Artinya setelah bismillahirrahmanirrahim baru diletakkan fiilnya di bagian akhirnya. Falil umur. Ya, karena beberapa alasan. Karena beberapa alasan. Di antaranya al-ihtimamu bismihi ta'ala. Yang pertama ihtimam terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita prioritaskan penyebutannya. Sebagai bentuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan terlebih dahulu. Bukan nama pekerjaannya. Bukan berarti gak boleh ya. Ini kan beliau menunjukkan afdoliyahnya. Afdoliyahnya disebutkan terlebih dahulu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan gak boleh misalnya seorang mengatakan aktub bismillah. Ya, aku akan menulis ya bismillah. Enggak, boleh saja. Akan tetapi lebih utama ya mendahulukan nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan terlebih dahulu. Al-ihtimam bismihi ta'ala. Bismillah ditaruh dulu baru kemudian fi'ilnya. Wa minha ifadatul hasr. Di antara faedah kenapa kita katakan fi'ilnya itu kita akhirkan fi'ilnya untuk memberikan faedah pembatasan. Li'anna taqdimul ma'mul, taqdimul ma'mul yufidul hasr. Karena mengedepankan ma'mul yufidul hasr. Ya, harusnya kan aktubu bismillah. Tapi dibalik bismillahi aktub. Ya, ini memberikan faedah pembatasan. Ya. Fa idza qulta bismillahi aktubu kana bi manzilati la aktubu illa bismillah. Ya, apabila engkau katakan bismillahi aktubu dengan nama Allah aku menulis, maka seakan-akan engkau mengatakan la aktubu illa bismillah. Tidaklah aku menulis kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab mengapa fi'il apa yang dipilih atau yang dikuatkan oleh beliau hafizahullahu taala bahwa yang ditakdir itu adalah fi'il yang khusus dan diakhirkan. Kenapa dia fi'il? Karena banyaknya ya, karena memang asal dari suatu amalan itu adalah fi'il dan banyaknya istimal atau penggunaan apa bismi dengan apa dengan fi'il. Kemudian kenapa dia menggunakan fi'il yang khusus? Karena tidaklah seseorang itu melakukan sesuatu melainkan dia meniatkan untuk melakukan suatu perbuatan yang khusus, makan, minum, menulis. Kemudian kenapa diakhirkan? Ya, karena beberapa faedah, di antaranya pertama adalah ihtimam kepada nama Allah. Ya. Kemudian yang kedua untuk memberikan faedah al-hasr, pembatasan, ya, yaitu dengan apa? Dengan takdir tidaklah aku menulis kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Gimana kerasa ya mutamimah ya? Hah? Kerasa beda ya, bukan bukan masalah i'rab saja ya. Baik. Baik, wa qauluhu alhamdulillah iqra ya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulu alhamdulillah ila akhir. Ada ila akhirih. Itu singkatan. Ila akhirih. Wa qaulu alhamdulillah ila akhirih. Ada awalun mayutimu. Awalu tidak ditanwin, mudhaf. Hadza awwalu ma. Hadza awwalu ma tatimmu bihi al-musannif. Enggak, tatamma. Tamama. Lihat. Apa di sana itu? Tatimmu apa tamam? Tamimim apa tatamim? Tamma. Ta tamimim kan? Tamama. Tamama yutammimu mutammimatan. Dari mana ta? Atau ada tanya? Enggak kan? Tamimim. Ta tamama. Ma tamama bihi. Hada awalu. Hada awalu ma tatamma bihi musannifu al-jurumiyah. Fa innahu lam yudkar fihi. Fiha. Fiha. Alhamdu. Assalatu wassalamu afada. Afadahu al-ah. Al-ahdalu. Wa qalu fi ilmin arabiyati. Hiya athna asyara ilman. Ithna. Hiya ithna asyara ilman. Wal muradu bil ilmin arabiyati huna. Ilmun nahwi idza hadzal kitabu idza hadzal kitabu la yastamilu illa alayhi wa huwa asrafu asrafu ha kama taqaddama wa qawluhu mutammima bi masailil jurumiyati al muradu bitammimi huna at takmilu wa huwa ala qismain al awwalu at tammimu bi dhikri al ahkami wal masaili wal fusuli at tabi'ati lil abwabi al madhkurati bil asli kitabul kalami wal i'rabi wal fa'ili wa na'ibi wal mubtada'i wa khabarihi wa nahu dhalik wa hadha al qismu huwa al aktharu athani at-tamimu bi dhikri abwabin lam tudkar fil asli kitabul bana kitabul bina'i kitabul bina'i wal istighali wal ta'ajjubi wal adadi wal waqfi wa nahwi dzalika. Terus wa qawlu al-jurumiyatu, wa qawlu al-jurumiyatu nisbatun li syaikh al-alamati Abi Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Dawud as-Sanhaji al-ma'rufu bi-ibni al-juruma bi-hamzati maftuhatin mamdudatin fajimun matmumatun thumma ra'un musyaddadatun matmumatun fawawun ma'nahu bilisanin barbari al-fakiru al-mutasawwifu Masun haji nisbatu ila sin. Antum diharokati enggak? Kalau saya diharokati sin haji. Wasin haji. Wasin haji nisbatu ila sin hajata. Nisbatun ila sin hajata wa hiya qalilatun. Qabilah. Qabilatun bil maghribi. Nusiba ilaiha wa kana min ahlil fasin wulida sana asaniya wa sab'una. Jarang biasanya mereka nyebut sintaini wa sab'ina wa sittumi'ah. Sintaini wa sab'una wa sittumi'ah Hijriyah. Wa tufiya sana 23 Hijriyah. Hijriyah Masya Allah. Baik. Kemudian beliau mengatakan alhamdulillah ila akhirih. Hadza awwalu ma tamma bihi al-musannif al-ajurumiyah. Ya, ucapan beliau pada mukaddimah alhamdulillah ya, kemudian salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ini adalah penyempurna pertama yang dilakukan oleh beliau. Kan judul kitabnya apa? Mutamimah. Mutamimah artinya apa? Penyempurna. Ya, maka penyempurnaan pertama yang dilakukan oleh al-muallif rahimahullahu taala adalah dengan memberikan mukaddimah berupa pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi. Ini penyempurna pertama yang beliau lakukan. Wah, ini Imam Ajurum kan kalau enggak salah tidak langsung kan? Ya, langsung al-kalamu wal abdul muraqabul mufidu bil wada. Enggak ada pembukaan wala alhamdulillah wala basmalah atau wala basmalah ada enggak? Ya, sepertinya sebagian naskah ada basmalah atau diberikan oleh pentahqiq basmalah. Tapi beliau yang jelas tidak memberikan tidak memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disempurnakan oleh ya Al-Hattab dengan apa? Menambahkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga salawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Maka dikatakan mutammimah penyempurna. Hadza awwalu ma tammama bihil musannif al-Ajurumiyah. Fainnahu lam yadhkur fiha alhamda wassalata wassalama ya. Afadahul ahdal ya. Hal ini di faedah ini disebutkan oleh al-ahdal ya, dalam kitab al-kawakib ad-durriyah. Kemudian kata beliau wa qawluhu fi ilmi al-arabiyah ya. Kata beliau fi ilmi al-arabiyah. Fahadihi muqaddimatun fi ilmi al-arabiyah. Yang dimaksud dengan ilmu al-arabiyah di sini ya, bukan ilmu arabiyah secara keseluruhan. Ya, karena kalau secara keseluruhan itu ada 12 ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu arabiyah di sini adalah ilmu nahwu. Ya. Kenapa para ulama menyebut ilmu nahwu sebagai ilmu arabiyah? Karena ilmu arabiyah itu kuncinya pada nahwu. Ya. Sebelum mempelajari ilmu-ilmu Arabiyah yang lainnya ya, seperti balaghah, kemudian ilmu syair tentang bait syair, ilmu arut dan yang semisalnya, maka dia harus menguasai nahwu terlebih dahulu sehingga sesuatu itu dinamakan dengan pokoknya. Ya. Kenapa ya ilmu nahu disebut ilmu ilmu nahu disebut ilmu Arabiah? Karena pokok ilmu Arabiah itu adalah ilmu nahu. Ya. Kata beliau, wal muradu bi ilmil Arabiah huna ilmu nahu idh hadzal kitab la yashtamilu illa alaih. Karena kitab ini tidaklah menyebutkan melainkan hanya ilmu nahu saja, enggak berbicara kepada tentang ilmu-ilmu Arabiah lainnya. Nah, kenapa disebut ilmu Arabiah itu ilmu nahu? Wa huwa asyrafuha kama taqaddam, karena dia adalah yang paling mulianya. Nah, Anda pinjam, soalnya di Nuskohana enggak ada. Pinjam apa namanya? Kitabnya kan Mutammimah kata beliau kan di sini. Ah, saya harus beli dulu kitabnya ini, Pak. Ini enggak ada di tempat Anda. Antum gabung sama Abdurrahman dulu. Wa qawluhu mutammimatun limasail al-ajrumiyah al-murad bitamim bitatmim huna at-takmil, yang dimaksud dengan apa namanya tatmim di sini adalah takmil, penyempurnaan. Dan penyempurnaan itu ala kismain, ya, terjadi pada dua perkara atau dilakukan dengan dua perkara. Yang pertama tatmim bidzikril ahkam wa masail wal fusul at-tabi'ah li abwabil madhkurah fil asl. Metode penyempurnaan yang pertama yaitu dengan menyebutkan hukum-hukum dan masalah-masalah serta fasal-fasal yang mengikuti bab-bab yang telah disebutkan. Jadi enggak nambahin bab. Tidak menambahkan bab. Dia hanya menambahkan faedah saja. Sudah ada babnya dalam kitab asal, kemudian dia sempurnakan dengan menyebutkan beberapa cabang lagi dari bab tersebut. Ya. Kababil kalam wal i'rab wal fa'il wa na'ib wa na'ibihi wa mubtada wa khabarihi wa nahwi dzalik. Babnya sudah ada dalam kitab asal, kemudian disempurnakan. Ya, dia tetap merujuk pada bab asal kemudian ditambah-tambah ya di bagian bawahnya. Wa hadza kismul huwal aktsar. Ya, penyempurnaan seperti ini banyak dilakukan oleh beliau. Jadi bagaimana metode Al-Hattab ya dalam menyempurnakan Al-Ajurumiyah? Ada dua metode. Yang pertama, bab yang sudah ada tetap beliau sampaikan, kemudian beliau tambahkan faedah-faedah di bawahnya. Ini penyempurnaan yang pertama. Dan kebanyakan penyempurnaan yang dilakukan oleh beliau dengan metode yang pertama ini. Metode yang kedua, at-tatmim bidzikri abwabin ya lam tudzkar fil asl. Ya, beliau menyempurnakan kitab Al-Ajurumiyah dengan membuat bab baru yang tidak disebutkan dalam kitab asalnya, dalam kitab Al-Ajurumiyah. Maka nanti antum akan mendapatkan bab-bab yang atau apa namanya pembahasan-pembahasan yang tidak didapati sama sekali dalam Al-Ajurumiyah. Sebagiannya itu antum dapati dalam Al-Ajurumiyah. Ya, seperti bab definisi al-kalam, ya, al-kalamu lafdun murakabun mufidu bil wada. Ini sudah ada belum di Jurumiyah? Sudah ada. Di sana ada bab-bab yang baru yang tidak disebutkan oleh Al-Imam As-Sinhaji dalam kitabnya Al-Ajurumiyah. Ya, maka penyempurnaan yang kedua adalah bidzikri abwabin lam tudzkar fil asl, dengan menyebutkan bab-bab yang tidak disebutkan dalam kitab asalnya. Seperti kababul bina. Nah, bina enggak ada disebutkan oleh Al-Ajurum Imam As-Sinhaji, enggak disebutkan tentang al-bina, ya. Makanya kemarin disinggung sama Syekh Muhyiddin Abdul Hamid, ya. Beliau tidak menyebutkan tentang al-bina, cuma menyebutkan i'rab saja. Maka dalam al-mutammimah disebutkan bab al-bina. Demikian juga al-ishtighal. Nanti apa itu ishtighal kita jelaskan. Kemudian ta'ajub tidak disebutkan pula dalam al-ajurumiyah. Wal-adad tidak disebutkan dalam al-ajurumiyah. Wal-waqaf, ya. Demikian juga waqaf tidak disebutkan dalam al-ajurumiyah, maka beliau tambahkan dalam al-mutammimah wa nahwi dzalik dan yang semisalnya. Jadi sekali lagi, kalau ditanya apa bentuk penyempurnaan yang dilakukan oleh Al-Hattab terhadap Al-Ajurumiyah, maka jawabannya ya dua perkara. Yang pertama, menyempurnakan bab-bab yang sudah ada dengan menyebutkan pasal-pasal dan masail-masail yang tidak ada, tidak disebutkan. Atau dengan yang kedua, menambahkan bab yang tidak disebutkan oleh penulis Al-Ajurumiyah. Paham semua? Baik. Qala hafizahullah wa qawluhu al-ajrumiyah nisbatun li syaikh al-allamah Abi Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji. Maka ucapan beliau al-ajrumiyah nisbah kepada Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Daud As-Sinhaji al-ma'ruf bibni Ajurum, ya, yang ma'ruf dengan nama Ibnu Ajurum. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana para ulama ketika menjelaskan lafaz sebuah kata, ya, bagaimana pembacaannya. Kata beliau, bihamzatin maftuhatin mamdudah, ya, karena dulu kan nggak ada harokat, ya, ya, dulu itu nggak ada harokat, makanya nama-nama para ulama itu terkadang bisa dibaca dengan banyak cara. Ya. Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi. Ya. Ada namanya, ada yang membaca Tirmidzi, ada yang membaca Tirmidzi. Ya. Al-Imam As-Suyuti. As-Suyuti. Al-Imam As-Sayuti. Ada yang membaca Suyuti, ada yang membaca Sayuti. Makanya Sayuti Malik, ya. Siapa Sayuti Malik itu? Pengibar bendera, bukan? Al-Muhim, ya. Sayuti Malik itu nama orang-orang Indonesia. Kalau tidak salah yang penulis teks kayaknya, penulis teks proklamasi. Itu Al-Imam Suyuti. Ya, As-Sayuti atau As-Suyuti. Ya, kenapa ada orang itu yang namanya Sayuti, ada yang namanya Suyuti? Ya, karena memang perbedaan pembacaan itu. Makanya di sini orang zaman dulu tuh belum ada harokat, belum ada titik bahkan. Ya. Kata, maka di sini dibacakan, ya, bagaimana cara membacanya. Kalau toh nanti dia enggak memberikan harokat, kita tetap bisa membacanya dengan apa namanya? Dengan cara yang benar. Bi hamzatin maftuhah mamduhah. Dengan hamzah yang difathahkan dan dimatkan, dipanjangkan. Ajurumiyah. Ajurum. Ajurum. Ya, hamzahnya difathah kemudian dimatkan, dipanjangkan. Taib. Fajimun mamdudah. Jimnya didommahkan. Aju. Ya. Thumma ra musyaddadah matmumah. Ra-nya ditasydid kemudian didommahkan. Ajurum, fawau, ya, fawau dan waw ini tidak ada masalah, ya. Wa ma'nahu bilisanil barbar al fakir al mutasawwif, dan maknanya dalam bahasa barbar adalah orang yang miskin dan berlaku tasawuf, ya. Artinya tasawuf di sini bersikap zuhud terhadap dunia. Adapun sinhaji nisbah kepada sinhajah wahya qabilatun bil maghrib, yang merupakan kabilah di maghrib, ya, orang berber, ya, bukan orang Arab, mereka orang barbar, bukan barbar dalam artian barbar barbarisme, ya, yang tidak berperadaban, enggak, sukunya namanya suku barbar, berber kalau di apa dalam bahasa Inggris itu berber. Wahya qabilatun bil maghrib nusiba ilaiha, ya, al-imam al-ajurum dinisbahkan kepada kabilah tersebut. Wa kana min ahli Fas, dan mereka merupakan penduduk kota Fas. Sampai sekarang masih ada kota Fas di Maroko, di Maroko. Beliau dilahirkan tahun 672 Hijriah dan meninggal di tahun 723 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Taib. Wallahu taala a'lam, naqif ila huna, fa insyaallah besok kita lanjutkan pada minggu depan, pekan depan kita lanjutkan dengan pembahasan al-kalam. Taib, naqif ila huna, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.